cerita tentang kota Jakarta, banyaklah peristiwanya yang pernah kita jumpa, sedih, lucu, gembira. Ini ada satu peristiwa, bus kota lawan sang beca. Keduanya tak mau kalah, perang mulut jadinya. Bus yang jurusan kota, aduh-aduh hampir saja menabrak sebuah beca. Kondektur marah-marah, bang beca lebih marah, tak tahu siapa yang salah. Tetapi sungguh lucu sekali, setelah saling mengenal, rupanya si abang beca bekas mertuanya. Bus yang jurusan kota, aduh, aduh, hampir saja menabrak sebuah beca. Kondektur marah-marah, bang beca lebih marah, tak tahu siapa yang salah. Tetapi sungguh lucu sekali, setelah saling mengenal, rupanya si abang beca bekas mertuanya.